Ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali daurah kita untuk mengkaji kitab yang mulia ini, Qurratu Uyunil Muwahhidin, yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita akan mengulang apa yang kita belajar tadi malam. Yang lagi ngantuk-ngantuk siap untuk ditunjuk. Aghliqul kutub. Ma wajhul istidlal min qawlin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la tahlifu bi abaikum. Yang ngantuk angkat tangan. Biar hilang ngantuknya. Enggak ada yang ngaku. Berarti enggak ada yang ngantuk ya. Tayyib. Betul istilahnya. Belum tahu. Kum. Wajib. Wajib apa? Terahman. Apa wajib istidlalnya? Anta. Kum. Apa wajib istidlalnya? Naam. Anta. Hah? Ajib. Anta. Naam. Kum. Hah? Belum. Wajib. Kok wajib? Afan. Salah ucapan, maaf. Ucapan. Perlu bantuan nampaknya. Kum. Dengerin. Semua ucapan dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu adalah kesyirikan. Ucapan. Ucapan semua dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu adalah kesyirikan. Ulangi lagi, dengerin baik-baik. Ucapan dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu adalah kesyirikan. Dan ulangi, dengerin baik-baik, penting ini. Ucapan semua dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu adalah kesyirikan. Semua dengan Allah. Majelis. Majelis. Majelis. Majelis. Ucapan semua dengan kehendak Allah dan barakallahu fiik. Baik. Ma wajhul istidlal min hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam masya Allah wa syi'ta. Anta. La. Imran amamaka. Bukan, bukan Imran. Depannya. Iya. Yeah. Kum. Menyekutukan Allah dengan Allah dengan Ahsanta barakallahu fiik. Tayib. Haditsu Tufail. Haditsu Tufail. Ma wajhul istidlal minhu? Anta. Anta. Baju hitam. Aha. Kum. Dengan Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kok antum pada tarik napas semua? Baik, sekarang kita masuk bab baru. Silakan buka halaman 537. Sudah ketemu? Sudah? Tanya. Iqra ya Hasan. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa farallahu lahu wa lana. Babu man sabba ad-dahra faqad adallaha. Wa qawlullahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Naam. Babu man sabba ad-dahra faqad adallaha. Bab orang yang mencela zaman maka dia telah menyakiti Allah. Apa? Orang yang mencela zaman berarti dia telah menyakiti Allah. Duh, katanya Allah itu maha kuat, maha perkasa. Kenapa bisa disakiti? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, menyakiti itu tidak berarti mencelakai. Apa? Menyakiti tidak berarti mencelakai. Kalau menyakiti, betul. Ayatnya ada, hadisnya ada. Nanti kita akan baca ayatnya dalam surat Al-Ahzab ayat 57. Surat apa? Al-Ahzab ayat 57. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Ada ayatnya menyakiti Allah, ada ayat yang menyebutkan itu. Tapi itu tidak mencelakai Allah. Karena dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 176. Surat apa? Ali Imran ayat 176, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum layadurrullaha syai'a. Mereka tidak mungkin mencelakai Allah sedikit pun. Berarti menyakiti mungkin, mencelakai tidak mungkin. Ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kalau yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimi hafizahullah, kata beliau, menyakiti maksudnya adalah mencela. Apa? Mencela. Merendahkan. Itu maksudnya. Barang siapa mencela zaman, berarti dia telah merendahkan Allah. Apakah Allahnya rendah? Apakah Allahnya tercela? Ya tentu tidak. Ini adalah perbuatan manusia yang mencela Allah. Allahnya tidak tercela. Merendahkan Allah, Allahnya tidak rendah. Allah tetap tinggi, Allah tetap mulia. Ini syarah dari judul bab ini. Barang siapa mencela zaman, berarti dia telah menyakiti Allah. Lalu beliau membawakan di sini dua dalil. Dalil yang pertama adalah ayat Al-Quran. Dalil yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Dalil yang merupakan ayat Al-Quran adalah surat, apa itu? Al-Jathiyah ayat 24. Waqalu ma hiya illa hayatuna dunya. Orang-orang musyrikin itu mengatakan, kehidupan kita itu cuma di dunia saja. Kita itu hidup cuma di dunia. Wa ma namutu, apa di sini? Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kita hidup, kita mati dan kita hidup, dan satu-satunya yang membinasakan kita adalah ad-dahru. Apa ad-dahru? Zaman. Ini adalah ucapan sekelompok kaum musyrikin yang terkenal dengan nama Sekte Ad-Dahriyah. Apa nama sektenya? Ad-Dahriyah. Ad-Dahriyah itu diambil dari kata apa? Ad-Dahru. Apa itu Sekte Ad-Dahriyah? Ad-Dahriyah. Ya sekte ini yang mengatakan bahwa yang membinasakan kita adalah zaman, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang ini tentu enggak percaya dengan adanya hari apa? Kiamat. Mereka ya taunya kita hidup cuma sekali saja. Setelah ini sudah. Makanya mereka enggak peduli di dunia ini dengan perilaku baik. Mereka enggak peduli. Mereka akan memanfaatkan kehidupan di dunia ini semau mereka. Mumpung hidup, maka mereka akan berbuat semaunya. Gak peduli aturan Allah, gak peduli aturan agama. Kata mereka, mumpung. Kapan lagi kita happy-happy? Hidup di dunia cuma sekali, ngapain susah-susah sholat? Hidup di dunia cuma sekali, ngapain susah-susah ngapalin matan. Hidup di dunia cuma sekali, ngapain susah-susah mondok. Apa-apa gak boleh, ini gak boleh, itu gak boleh. Mendingan pulang. Di rumah apa-apa boleh. Di sini makan dibatasi, tidur dibatasi, pakai HP dibatasi, pergaulan dengan lawan jenis dibatasi. Gak enak, pulang aja lah. Ya. Ada santri yang kayak gitu? Ada santri yang kayak gitu? Angkat tangan. Orang-orang Ad-Dahriyah Mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwa kehidupan itu cuma sekali. Tidak ada kehidupan lagi setelah kematian. Apa kata mereka? Mana buktinya bahwa setelah ini akan ada kehidupan lagi? Bahkan di dalam surat Yasin, ya, diceritakan bahwa ada di antara mereka yang mengejek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa tulang yang sudah apa? Lapuk. Kemudian tulang yang sudah lapuk itu sama dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam diremes sampai jadi pasir, sampai hancur. Kemudian dia mengatakan, mungkinkah yang seperti ini akan hidup lagi? Apa ayatnya? Mana imam tadi subuh? Hah? Apa ayatnya? Yang keras. Kum. Ahsanta. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Apa artinya ramim? Sudah lapuk. Siapa yang bisa menghidupkan tulang seperti ini jadi manusia lagi? Enggak percaya mereka. Kalau ada orang ngomong kayak gitu gimana tuh? Ngapain capek-capek mondok? Mendingan bebas kayak kita di luar. Ngapain capek-capek sholat? Mendingan kayak kita. Ngapain capek-capek membatasi tidur? Mendingan kayak kita. Bebas tidur. Gimana jawaban antum? Capek-capek nanti kalau di akhirat ternyata gak ada surga, gak ada neraka. Ngapain coba? Gimana? Hah? Jangan-jangan ada di antara antum. Iya ya, ngapain capek-capek? Jangan-jangan ada yang termakan di antara antum. Gimana jawabnya coba? Kita balik aja. Gimana jawabnya? Inti katakan, jangan-jangan gak ada. Kita balik aja. Jangan-jangan ada. Kalau ternyata ada, gimana inti? Mateng inti. Kalau gak ada, gak masalah. Karena di dunia ini ketika kita mengikuti aturan Allah, hati kita akan tenang. Jadi orang yang mengikuti aturan Allah, waktunya sholat-sholat, waktunya bangun-bangun, waktunya belajar-belajar, ada maksiat dia tinggalkan, itu akan mendatangkan ketenangan hati. Yang ketenangan hati ini lebih mahal daripada dunia seisinya. Antum pikir orang-orang yang hidup bebas di luar sana tanpa aturan agama, hidup mereka tenang? Antum pikir orang yang tertawa, terbahak-bahak, dugem di diskotik, mereka tenang? Tapi kan buktinya mereka tertawa, Ustaz. Terbahak-bahak, itu kan senang. Itu kan bahagia. Oke. Apakah kebahagiaan itu diukur dengan tertawa? Kalau kebahagiaan itu diukur dengan tertawa, maka orang yang paling bahagia adalah orang yang tertawa 24 jam. Siapa? Hah? Orang yang tidak waras, itukah orang yang bahagia? Apakah kebahagiaan itu hanya diukur dengan tertawa? Mungkin enggak orang menangis bahagia? Mungkin enggak? Mungkin. Ketika antum pulang, liburan setelah 1 tahun, antum ketemu dengan ibu antum, antum apa? Nangis. Nangis kenapa? Sedih? Enggak. Nangis? Bahagia. 1 tahun enggak ketemu sama adik, enggak ketemu sama bapak, enggak ketemu sama abi, enggak ketemu sama ummi. Begitu ketemu nangis. Apakah ini sedih? Enggak, ini bahagia. Bahagia itu tidak harus diukur dengan ketawa. Ustaz, tapi kan kita di sini kan susah, Ustaz. Enggak asik, Ustaz. Belum lagi setoran tasrif, setoran matan, setoran apa lagi? Setoran Quran. Ayo, ikhwah. Orang bisa merasakan kebahagiaan itu butuh proses. Butuh apa? Proses. Anak kasih ilustrasi. Si A. Siapa? Si A. Si A ini punya rumah sempit. Punya rumah sempit. Hanya 2 kamar. Gak ada fasilitas yang lengkap di rumah itu. Panas, sumuk, gerah. Gak ada fasilitas macam-macam. Mesin cuci gak ada. AC gak ada. Kipas angin aja gak ada. Sumpek. Kalau hujan apa? Bocor. Makanan seadanya. Terus dikasih rumah. Gedung. 2 lantai. Besar. Full AC. Setiap kamar ada AC-nya. Disuruh pindah ke rumah yang lebih besar, yang ber-AC, yang lengkap fasilitasnya. Kapan pindahnya? Besok. Kapan ngangkat-ngangkat barangnya? Besok. Besok, ngangkat barang, pindah. Antum tanya, lusa. Kapan? Lusa. Setelah dia pindah, ngangkat-ngangkat barang, tinggal di rumah itu, antum tanya, gimana? Enak enggak? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Jawabannya, capek. Jawabannya apa? Capek. Kenapa capek? Biasanya cuma nyapu segini. Nyapu berapa lantai? 2 lantai. Kenapa capek? Baru ngangkat-ngangkat barang. Capek. Biasanya kita gak ngangkat barang karena gak perlu ngangkat-ngangkat. Sekarang harus ngangkat ini, ngangkat itu. Kapan dia akan menjawab enak? Kapan? Setelah beradaptasi. Setelah beradaptasi, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 1 bulan, baru ketika kita tanya, gimana, enak gak rumah yang baru? Enak. Kapan ngomong enaknya? Kapan? Setelah adaptasi. Antum ketika di rumah, semuanya serba bebas. Makan gak dibatasi. Makanya kan orang yang anak-anak yang pada liburan kan pada balas dendam toh. Ya. Begitu liburan, wesh, semua itu disantap. Ketika di rumah, semuanya gak dibatasi. Makan gak dibatasi, tidur gak dibatasi, pakai HP gak dibatasi. Begitu sampai di pondok, ini gak boleh, ini gak boleh, ini diatur, ini diatur. Awalnya pasti antum akan merasa gak enak. Itu awalnya. Tapi itu proses adaptasi. Ketika antum jalani itu dengan baik, maka sesuatu yang gak enak itu akan berubah menjadi sebuah kenikmatan. Prosesnya ada pemaksaan, ada pembiasaan, ada kebutuhan, baru naik kenikmatan. Siapa yang bisa ngulangi? Hah? 4. Siapa yang bisa ngulangi? Ya. Asanta. Barakallahu fiik. Yang pertama apa tadi? Pemaksaan. Yang kedua? Pembiasaan. Yang ketiga? Kebutuhan. Yang keempat? Kenikmatan. Antum untuk sampai kepada kenikmatan ini butuh tahapan. Yang pertama apa dulu? Pemaksaan. Harus dipaksa. Kenapa dipaksa? Karena nafsu penginnya jam berapa bangunnya? Jam 11 pagi. Ya. Nafsu itu pengennya seperti itu. Nafsu itu pengennya pegang HP terus. Itu nafsu. Dan nafsu ini kalau dituruti tidak ada habisnya. An-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimu. Nafsu itu bagaikan bayi. Bagaikan apa? Bayi. Dan bayi itu kalau enggak disapih. Apa artinya disapih? Disunat. Disapih itu diberhentikan dari minum ASI. Bayi itu kalau enggak disapih sampai brengosen itu tetap minum ASI. Puh, medeni Ustaz. Iya. Kalau enggak percaya jangan dicoba. Bayi itu harus disapih. Ana tanya sama antum, bayi itu ketika disapih nangis enggak? Nangis enggak? Enggak nangis. Antum masih ingat ketika bayi? Nangis bayi itu ketika disapih. Sampai berapa lama nangisnya? Bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Ibu yang sayang kepada anaknya, dia akan tetap tega untuk menyapih anaknya. Walaupun nangis-nangis. Dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Caranya bagaimana? Tanya sama ibu antum dulu gimana caranya. Ada yang pakai minyak kayu putih. Ada yang pakai tensoplas. Ada yang pakai brotowali. Tahu brotowali antum? Tanaman yang pahit banget. Ada yang pakai obat merah. Ya semuanya macam-macam caranya. Bagaimana caranya supaya bayi ini berhenti. Sampai akhirnya berhenti. Nafsu itu seperti itu. Nafsu itu jangan diikuti. Nafsu itu dilawan. Nafsu pengennya pegang HP. Lawan. Nafsu itu pengennya tidur terus. Lawan. Bangun. Itu yang pertama. Butuh apa? Pemaksaan. Setelah pemaksaan, akan muncul apa? Kebiasaan, pembiasaan. Lama-lama akan terbiasa. Awalnya bangun jam berapa di sini? Jam berapa? 3:30. Itu rasanya kepala itu seberat-berat mungkin. Berat banget. Rasanya berapa ton gitu. Ya mau diangkat jadi susah banget. Selalu jatuh kayak gini lagi. Nah. Tapi lama-lama. Anehnya, setelah antum terbiasa di masjid teklak, tekluk, teklak, tekluk. Lama-lama setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kok ya capek ya teklak, tekluk terus. Akhirnya bisa tegak kepalanya. Itu namanya pembiasaan. Yang ketiga apa? Kebutuhan. Setelah antum membiasakan sehari membaca 1 juz, sehari membaca 1 juz, sehari membaca 1 juz, supaya setiap bulan apa? Khatam. Antum setelah memaksa diri, kemudian membiasakan, maka nanti akan naik kepada level menjadi sebuah kebutuhan. Sebuah kebutuhan itu ditandai dengan perasaan ketika itu tidak dilakukan ada sesuatu yang apa? Ada sesuatu yang kurang. Nih, antum sudah terbiasa nih setiap hari baca 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Kemudian suatu hari antum enggak baca atau cuma baca 1/2 juz atau 1/4 juz. Apa yang terasa di hati? Kok enggak enak ya? Ana biasanya 1 juz. Itu berarti antum sudah masuk ke level yang ketiga. Apa itu? Kebutuhan. Menjadi sebuah kebutuhan. Biasanya 4 bulan sekali, 3 bulan sekali ada daurah Qurratu Uyunil Muwahhidin. Kok 2 tahun enggak ada daurah ya? Kehilangan. Itu namanya kebutuhan. Begitu datang, aduh, disuruh ngapalin matan lagi. Itu berarti balik kepada pemaksaan. Ini level yang berapa? 3. Nah, setelah lewat kebutuhan, antum akan masuk ke level yang 4. Apa itu? Kenikmatan. Kenapa daurahnya selesai pagi ini? Kenapa? Enggak sebulan aja. Ya, anak enggak bisa sebulan. Kenapa setorannya sama ustaz cuma setengah halaman? Anak pengennya 1 halaman. Anak pengennya 2 halaman. Itulah sudah masuk level kenikmatan. Antum sekarang level apa? Level apa? Pemaksaan? Tidak apa-apa. Insya Allah akan naik level bi'idznillah. Jadi kembali kepada ayat ini. Bahwa ayat ini berbicara tentang orang-orang sekte. Namanya apa tadi? Ad-Dahriyah. Yaitu sekte yang meyakini tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Mereka meyakini bahwa yang membinasakan mereka adalah ad-dahru. Apa tadi ad-dahru? Zaman. Taib. Uktubu. Wajhul istidlal. Tercelanya. Menisbatkan kejadian. Tercelanya menisbatkan kejadian di alam semesta kepada zaman. Tercelanya menisbatkan kejadian di alam semesta kepada zaman. Dan hal itu menyakiti Allah. Dan hal itu menyakiti Allah. Sebab termasuk menjadikan sekutu. Sebab termasuk menjadikan sekutu bagi Allah. Sebab termasuk menjadikan sekutu bagi Allah. Ana ulangi. Tercelanya menisbat kejadian di alam semesta ini kepada zaman. Dan hal itu menyakiti Allah sebab termasuk menjadikan sekutu bagi Allah. Nah, antum diulang. Ya, pakai peci. Santa. Tercelanya menisbatkan kejadian. Di ayat ini kejadiannya apa? Apa? Yang keras apa? Yang dinisbatkan kepada selain Allah, kepada zaman di sini apa kejadiannya? Di dalam ayat ini. Kebinasaan. Ya, kematian. Jadi kejadian di dalam ayat ini yang dinisbatkan kepada zaman apa? Apa? Kematian. Jadi mereka mengatakan yang mematikan adalah zaman. Dan ini adalah bentuk menyekutukan Allah. Kenapa? Karena yang menghidupkan dan mematikan siapa? Allah. Ketika kita mengatakan yang mematikan zaman, berarti kita telah menjadikan zaman sebagai apa? Sekutunya siapa? Allah. Ana ulangi. Apa kejadian yang dimaksud di dalam ayat ini? Kematian. Mereka mengatakan kematian itu yang melakukannya atau yang mewujudkannya, mencabutnya adalah siapa? Zaman. Berarti mereka menjadikan zaman itu sebagai sekutu Allah. Karena yang bisa mematikan dan menghidupkan hanya Allah. Nah. Tayyib ikra dhul kifli. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa ghafarlahu wa lana. Wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala yu'dini ibnu adama yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibu al-laila wan nahara wa fi riwayatin la tasubbu ad-dahra fa inna Allah huwa ad-dahru. Wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala. Ini hadis apa? Hadis apa? Qudsi. Hadis Qudsi. Hadis yang isinya adalah firman Allah. Qala Allah ta'ala yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam menyakitiku. Masih ingat tadi? Menyakiti tidak berarti mencelakai. Atau menyakiti di sini maknanya mencela. Anak Adam telah menyakitiku. Bagaimana anak Adam menyakitimu wahai Rabbi? Ya subud dahra. Karena anak Adam tersebut telah mencela zaman. Mencela zaman. Oh, berarti mencela zaman itu sama saja mencela siapa? Allah. Kenapa? Kenapa? Karena Allah yang bikin zaman. Jadi ketika antum mencela meja, ini sama saja antum mencela siapa? Ustaz Abu Izzi. Karena Ustaz Abu Izzi yang bikin meja ini. Meja ini jelek banget. Ya. Ini contoh ya, bukan anak yang mencela. Loh, antum itu enggak sopan. Ini yang bikin beliau ini. Atau dipan antum yang bikin siapa? Ustaz Abu Izzi, Masya Allah, Hafizahullah. Mungkin dibantu santri juga, mungkin. Jadi, ketika kita mencela sesuatu, itu secara otomatis termasuk mencela yang bikin sesuatu tersebut. Nah, zaman ini yang bikin siapa? Allah. Yang ngatur Allah. Nah, ketika kita mencela zaman, maka konsekuensinya kita sama saja mencela Allah karena Allah lah yang menciptakan zaman. Makanya kemudian di sini dilanjutkan, wa ana dahru. Dan aku adalah ad-dahru. Aku di sini siapa? Allah. Apakah termasuk nama Allah ad-dahru? Ad-dahru itu nama Allah atau bukan? Bukan. Terus hadis ini apa maknanya? Maknanya kalimat selanjutnya. Uqallibul layla wan nahar. Akulah yang membolak-balikkan siang dan malam. Siang dan malam itu zaman atau bukan? Zaman. Jadi, apa makna ana ad-dahru? Maknanya, akulah yang mengatur zaman. Ya? Jadi bukan akulah zaman. Bukan. Apa terjemahannya? Akulah yang mengatur zaman. Dari mana kita bisa mendapatkan terjemahan ini? Dari mana tadi? Dari kalimat sesudahnya. Jadi kalimat sesudahnya ini menafsirkan kalimat sebelumnya. Ana dahru maknanya adalah akulah yang mengatur zaman. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lainnya, la tasubbud dahra, jangan kalian mencela zaman, fa innallaha huwa dahru, sesungguhnya Allah lah yang apa tadi? Mengatur zaman. Ada enggak orang yang suka mencela zaman? Di negeri kita banyak. Di negeri kita banyak. Ya. terutama di beberapa komunitas masyarakat kita. Yang anak kasih contoh yang paling mudah adalah yang mengatakan bahwa bulan Muharram, apa bulan Muharram? Bulan Jawanya Suro. Bulan apa? Suro. Bulan Suro itu adalah bulan sial. Bulan apa? Sial. Makanya banyak di antara mereka gak berani bikin barang gawe, itu apa ya bahasa Indonesianya? Bikin apa? Syukuran, hajatan. Mereka gak berani bikin hajatan di bulan Muharram. Hajatan apapun, nyunati, apalagi nikahan, gak berani. Mereka meyakini kalau sampai nikah di bulan Muharram bakalan tidak langgeng pernikahannya, enggak harmonis, bentar lagi cerai. Akhirnya yang namanya undangan pernikahan di bulan Muharram itu jarang banget. Biasanya undangan pernikahan itu numpuk di bulan Syawal. Ya, itu paling banyak. Sehingga bulan Syawal itu bulan yang cukup pusing karena harus nyiapin amplop banyak. Ya. Kalau menurut ana, mendingan bikin di bulan Muharram. Kenapa? Karena enggak banyak saingan. Kalau orang bikin hajatan di bulan apa tadi? Syawal. Itu kan saingannya banyak. Orang mau ngasih kan mikir-mikir juga. Banyak kan mikir-mikir juga. Wah, kalau misalnya ngasih satu orang aja 100.000. Sedangkan yang ngundang ada 10 orang. Berarti 1.000.000 habis gaji sebulan. Akhirnya ngasihnya cuma berapa? 5.000. Gak kelihatan kok di amplop. Tapi kalau undangannya cuma satu, ya sebenarnya sih tujuan utamanya bukan itu. Ya, tujuan utamanya adalah ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa bulan Muharram dengan bulan Syawal itu sama. Sama apanya? Sama-sama zaman yang diciptakan oleh Allah. Gak ada namanya hari sial, bulan sial, hari untung, bulan untung, itu tidak ada. Ya. Yang ada adalah bagaimana perilaku kita. Itu yang kemudian akan dikasih balasan sama Allah. Kalau perilaku kita baik, mau nikah di bulan Muharram, mau nikah di bulan apapun, ya akan dibaikin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak ada survei yang dilakukan untuk membuktikan bahwa orang-orang yang menikah di bulan Muharram akan cerai. Mana surveinya coba? Apa pernah diadakan sensus? Sensus orang-orang yang menikah di bulan apa? Muharram. Kemudian diamati. Ya, kapan datang ke pengadilan agama untuk cerai? Nikahnya kapan? Apa di pengadilan agama ditanya, ini cerai, kamu nikahnya kapan? Bulan Suro ya, makanya cerai. Apa ada seperti itu? Tidak ada. Berarti itu cuma apa? Khurafat. Apa khurafat? Sesuatu yang tidak ada realitanya. Jangan termakan itu. Ya. Hari sial. Angka sial. Apa angka sial? Angka berapa? 13. Dengan angka 4. Kenapa 4? Karena 1 tambah 3 sama dengan 4. Kok ketawa? Mereka itu kembalinya ke angka 13. 13. 13 kan 1 dan 3. Karena 1 di sampingnya 3 ditambah jadi berapa? 4. Mereka itu sangat takut dengan angka 4 dan angka berapa? 13. Anda pernah ke hotel? Pernah ke hotel? Naik lift. Anda pencet. Loh, kok angka 4 enggak ada? Dari lantai berapa? Lantai 3 langsung lantai 5. Enggak ada itu tombol angka 4 tuh enggak ada. Anda pernah naik pesawat? Nyari kursi nomor 13, enggak ada. Begitu nomor 12 langsung berapa? Langsung 14. Dan itu beberapa maskapai. Itu berapa ketika Anda masih muda dulu. Sekitar berapa belas tahun yang lalu ketika Anda melakukan studi lapangan untuk nyusun tesis yang Anda susun saat itu. Anda lihat angka 13. Perumahan, kadang-kadang mereka enggak mau kasih nomor rumah berapa? 13. Begitu nomor 12 langsung 14. Sampai sedemikian rupa. Kaos bola. Ada enggak yang 13? Ada. Siapa? Ah, ketahuan. Ya. Ada banyak orang-orang yang seperti itu. Menganggap si sial. Dan ini pernah kita bahas di bab tentang. Ayo, siapa yang masih ingat? Tatoyur. Bab tentang tatoyur. Itu pernah kita bahas. Baik. Uktubu. Mencela zaman adalah perbuatan yang menyakiti Allah. Mencela zaman adalah perbuatan yang menyakiti Allah. Sebab Allah lah yang menciptakan dan mengatur zaman. Sebab Allah lah yang menciptakan dan mengatur zaman. Saya ulangi. Mencela zaman adalah perbuatan yang menyakiti Allah. Sebab Allah lah yang menciptakan dan mengatur zaman. Farwa, ikra. Yang keras. Menciptakan dan mengatur zaman. Baik. Terakhir ya ikhwah, bonus hukumnya apa? Mencela zaman hukumnya apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada tiga hukumnya. Ada tiga. Yang pertama, boleh. Kok boleh? Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama, boleh. Kapan boleh? Kalau sekedar mengabarkan kondisi. Kalau sekedar mengabarkan kondisi tanpa bermaksud. Tanpa bermaksud untuk mencela. Sekedar mengabarkan kondisi tanpa bermaksud untuk mencela. Contoh misalnya kayak gini. Antum ditanya sama ibu antum ketika telepon. Nak, gimana di madrasah sekarang? Cuacanya gimana? Antum jawab gimana? Oh, sekarang hujan. Tiap hari hujan. Gimana hari-hari di sana? Oh, sekarang kalau malam itu panas. Gerah. Kalau antum menyampaikan itu tujuannya adalah apa tadi? Mengabarkan kondisi, tidak bermaksud untuk mencela, maka itu boleh. Dalilnya apa? Al-Quran surat Hud ayat 77. Dalilnya Al-Quran surat Hud ayat 77. Apa bunyinya? Bunyinya adalah, ana bawakan cuplikannya aja. Ketika Nabi Lut berkata, "Hadza yaumun asib." Hadza yaumun asib. Asib itu artinya sulit banget. Nabi Lut berkata, "Ini hari yang sangat sulit." Hari, hari itu zaman bukan? Zaman. Oleh Nabi Lut dikatakan ini hari yang susah. Tapi Nabi Lut tidak bermaksud untuk mencela hari. Maksud beliau ngabari betapa sulitnya hari ini. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Boleh. Yang kedua. Syirik akbar. Ini yang harus diwaspadai. Syirik akbar. Kapan? Manakala mencela zaman dengan keyakinan. Mencela zaman dengan keyakinan bahwa zamanlah, bahwa zamanlah yang mengatur, bahwa zamanlah yang mengatur dan menentukan kejadian alam semesta, bahwa zamanlah yang mengatur dan menentukan kejadian alam semesta. Anak ulangi, kapan syirik akbar? Ketika mencela zaman dengan keyakinan bahwa zamanlah yang mengatur dan menentukan kejadian alam semesta. Kenapa ini syirik akbar? Karena sama saja itu menjadikan zaman sebagai sekutunya Allah. Nah, inilah syirik akbarnya di situ, menjadikan zaman sebagai sekutunya Allah, karena yang mengatur menentukan kejadian di alam semesta cuma Allah. Ketika dia meyakini zaman ikut ngatur, itu sama saja menjadikan zaman sebagai sekutunya Allah. Makanya syirik akbar. Yang terakhir, haram. Apa? Haram. Maksudnya ya haram, tapi enggak sampai level apa? Syirik. Yaitu mencela zaman dengan tetap meyakini, mencela zaman dengan tetap meyakini bahwa Allah lah, dengan tetap meyakini bahwa Allah lah yang mengatur dan menentukan kejadian. Bahwa Allah lah yang mengatur dan menentukan kejadian. Ana ulangi, yang ketiga hukumnya haram. Kapan? Ketika dia mencela zaman dengan tetap meyakini bahwa Allah lah yang mengatur dan menentukan kejadian. Siapa bisa ngulang? Antum bisa? Bisa? Coba. Go. Ya. Ahsanta barakallahu. Alhamdulillah ya ikhwah, kita telah menyelesaikan pembahasan hari ini dan kita akan lanjutkan biiznillah pada pertemuan berikutnya entah kapan. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Mohon maaf seandainya ada di antara antum yang disuruh berdiri, disuruh apa lagi? Disuruh wudu, ditunjuk, macam-macam. Kalau ada sesuatu kalimat-kalimat ana, kata-kata ana, sikap-sikap ana yang mungkin kurang berkenan buat antum, ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mau? Mau memaafkan? Mau? Bilano mau memaafkan? Mau, alhamdulillah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.